إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Pembahasan terakhir tentang doa-doa ketika sahur, berlindung dari lelahnya sahur, pemandangan yang buruk, doanya orang-orang yang didzalimi, dan seterusnya. Kemudian ada contoh di mana Ali mengucapkan doa menjelang sahur, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan tertawa, karena mengikuti Nabi yang mengucapkan kalimat itu diakhiri dengan tertawa. Saya kira ini periwayatannya yang sunnah, bukan doanya. Ya, bukan doanya. Karena ada beberapa riwayat hadis yang diucapkan oleh seorang perawi sambil tertawa. Kenapa? Karena gurunya meriwayatkan hadis tersebut sambil tertawa. Guru dia meriwayatkan hadis tersebut sambil tertawa. Gurunya dia, yaitu sahabat, juga sambil tertawa. Guru sahabat, yaitu Rasulullah, sambil tertawa. Ya, ada seperti itu. Kenapa Ali tertawa? Kenapa Rasulullah tertawa? Karena Allah takjub. Allah takjub terhadap orang yang sadar, tahu, yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa mengampuni dosa. Siapa yang meyakini seperti ini, Allah takjub. Ya, kita lanjutkan bab 171. Bab takbiril musafir idza sa'ida sanaya wa syabhaha wa tasbihihi idza habaqal awdiyata wa nahwaha wan nahyi 'anil mubalaghati bi raf'is sauti bit takbiri wa nahwihi. Bab tentang takbirnya seorang musafir ketika jalan menanjak dan bertasbih ketika menurun. Dan ini umum, menanjak saat jalan kaki atau menanjak saat menaiki kuda, motor, mobil, pesawat, umum. Begitu juga jalan menurun, menurun dengan jalan kaki atau dengan mengendarai kuda, motor, mobil, pesawat. Berarti pesawat ketika tiga landas membaca, tapi ya, ketika mendarat itu menurun kan, membaca tasbih berapa kali? Tiga kali. Dan larangan bersuara keras, larangan bersuara keras saat bertakbir. Allahu Akbar tidak boleh, Subhanallah tidak boleh. Cukup dengan gerakan lidah, gerakan bibir, atau dengan suara yang kita dengar sendiri. Beda dengan talbiyah. Takbir Idul Fitri, Idul Adha, ini memang disunahkan keras, Labbaik Allahumma labbaik. Ras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini pun disunahkan keras. Di saat yang ditentukan, tidak boleh keluar dari saat yang ditentukan. Misalnya tanggal 2 Syawal, itu tidak boleh. Hadis pertama 975. 975. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabarna. Kami apabila naik kami bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna. Apabila turun menurun kami bertasbih. Ini perbuatan Rasul dan para sahabat, diwakili oleh Jabir bin Abdullah. Jika seorang sahabat mengatakan kunna kami, maka yang dimaksud adalah Rasul dan para sahabat. Tidak boleh kita katakan yang dimaksud adalah para sahabat tanpa Nabi, keliru. Rasul dan para sahabat, atau setidaknya itulah sunnah. Karena ada dua, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Ya. Jadi jika seorang sahabat mengatakan kunna kami, maka itu adalah sunnah. Bukan mewakili orang per orang. Ya. Atau istilahnya marfu'. Apabila para sahabat mengucapkan kunna, berarti marfu. Kan hadis ada marfu, ada mauquf, ada qudsi, ya. Itu berdasarkan dari akhir sanad. Jika sebuah sanad berakhir sampai kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Apabila sanad itu berakhir sampai Rasulullah, disebut hadis marfu. Apabila sanad itu berakhir pada seorang sahabat, Jabir misalnya, Ibn Abbas misalnya, Hurairah misalnya, maka disebut mauquf. Ya. Seperti wala taqrabanna musallana hadza. Jangan dekati tempat salat kami. Barang siapa yang sanggup berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ini mauquf pada diri Abu Hurairah. Artinya ucapan itu hanya sampai ke Abu Hurairah, tidak sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi ada satu kaidah. Apabila sebuah hadis mauquf berhenti pada diri sahabat, tetapi berbicara tentang hal gaib, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang siksa kubur, maka itu dihukumi marfu'. Walaupun berhenti pada diri Ibn Abbas. Yauma taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah mereka menghitam. Ucapan siap ayat ini difahami siapa wajah orang yang menghitam itu, mereka adalah ahlul bidah. Ucapan siapa ini Rasulullah? Bukan ucapan Ibn Abbas. Tetapi karena ini menyangkut hal gaib, akhirat kan gaib, maka para ulama memahami ini pasti marfu'. Karena mustahil seorang sahabat berani berijtihad dalam masalah hal yang gaib. Maka bukan ijtihad lagi, tapi betul-betul dari Nabi. Hanya karena satu dan lain hal, maka Ibn Abbas tidak mengucapkan qala Rasulullah, tidak mengucapkan sami'tu Rasulullah, tapi langsung itu wajah orang-orang ahlul bidah. Ya. Yeah. رواه البخاري حديث الصحيح رواه الإمام بخاري في كل حديث السنة للمسافر إذا على جبلا أو تلا أو شرفا أن يكبر وإذا هبط واليا أو شعبا أن يسبح Sunnah bagi musafir ketika menanjak, jalan menanjak, mendaki, apapun, mau gunung, mau bukit, mau apapun, maka disunahkan dia bertakbir. Sebaliknya ketika menurun, dia bertasbih. Yang kedua, at-takbiru indal irtifai istisharun likibriyaillah. Bertakbir ketika menanjak itu sebagai perwujudan atas perasaan seseorang bahwa Allah itu besar. Kibria, Allah itu tinggi, Allah itu membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya. Dan Allah lah satu-satunya yang berhak menyombongkan diri. Selain Allah tidak ada yang berhak menyombongkan diri, membesarkan diri walaupun dia besar, walaupun dia paling berilmu, tapi mengembalikan ilmu kepada dirinya tidak boleh. Siapa contoh? Nabi Musa. Nabi Musa, ketika Nabi Musa ditanya siapa yang paling berilmu sekarang ini, dijawab oleh Nabi Musa, aku tidak tahu kalau bukan diri. Salahkah jawaban ini? Tidak. Benar. Seorang Nabi adalah orang yang paling alim di zamannya. Tidak mungkin seorang Nabi itu orang alim nomor dua, gak mungkin. Orang paling alim, paling zuhud, paling takwa, apalagi paling rajin ibadah, paling benar lah intinya, adalah Nabi. Di zaman Nabi Ibrahim, siapa yang paling benar manusia? Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Isa, siapa yang paling benar? Nabi Isa. Paling berilmu, paling bertakwa, paling zuhud, paling segalanya, Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad SAW dan di seluruh zaman tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi wajib memulangkan kepada Allah. Nah, Nabi Musa tidak memulangkan kepada Allah, tapi memulangkan pada dirinya sendiri. Walaupun benar, Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Maka Allah perintahkan, Allah wajibkan kepada Nabi Musa untuk menemui Khadijah. Seorang yang lebih tahu dari Nabi Musa dalam tiga hal. Dalam tiga hal itu saja. Di luar tiga hal ini Nabi Musa lebih tahu. Dalam masalah wudu, masalah sholat, masalah birrul walidain, masalah macam-macam, Nabi Musa lebih tahu dari Khadijah. Khadir lebih tahu dari Nabi Musa dalam tiga hal itu. Maka keliru kalau orang-orang sufi membagi ilmu, ada syariat, ada hakikat berdasarkan hadis Khadir ini. Keliru, sangat keliru, keliru besar. Ya, ada yang nampak, ada yang tidak nampak, keliru. Karena Khadir lebih tahu dari Nabi Musa hanya dalam tiga hal ini. Selain itu, Nabi Musa lebih tahu. Nah, ini pelajaran. Nabi Musa saja memulangkan kepada dirinya sendiri tidak boleh, Allah maridho. Apalagi kita, apalagi kita. Maka jangan pernah mengatakan aku paling pintar, aku paling kaya, aku paling berilmu. Tidak boleh. Harus dipulangkan kepada Allah. Ya. Yeah. Yang terakhir, at-tasbihu fi butunil awdiyati istisharun bi'afdillah wa qudratihi alal abad. Sebaliknya, bertasbih ketika jalan menurun, ini merupakan pengakuan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah berkuasa kepada hambanya. Maka ketika menurun, kita bertasbih, mensucikan Allah. Berapa jumlah takbir dan tasbih? Nanti akan dibawakan atau kemarin sudah ya, tiga kali. Jadi tidak terus subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus tidak. berbeda zikir yang sifatnya umum. Sedang di halte nunggu bus, sedang di bandara nunggu pesawat, zikir secara umum tentu diulang-ulang sesuka kita, tapi jangan dihitung. Salah satu yang tidak boleh kita lakukan adalah menghitung. Tidak boleh. Kecuali hitungan dari Nabi. Ada 3, ada 7, ada 25, ada 33, ada 100. Saya kira tidak ada yang lebih dari 100. Yang berdasarkan sunnah Nabi ya. Yang lebih dari 100 saya kira tidak ada. Yang terbanyak 100. Kalau yang bid'ah banyak. 444, 1000, 1700, 4400, 44, 10.000 dan seterusnya. Ini semua bid'ah. Ya, 947. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza 'alaw as-sanaya kabbaru. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya berarti para sahabat. Tidak ada tabi'in. Tidak ada tabi'in yang menjadi pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pasukan Nabi berarti bertemu dengan Nabi berarti sahabat. Berarti rasul dan para sahabat. Kalimat di sini kana an-nabiyyu wa juyushuhu. Nabi dan tentaranya apabila berjalan menanjak mereka bertakbir. Wa idza habatu sabbahu. Ini semakna dengan hadis sebelumnya. Oleh karena itu tidak ada fawaid dari hadis ini karena semakna dengan hadis sebelumnya, fawaidnya pun sama. Hanya ada tambahan walakin fihi tanbihun ilmiyun ala amaliyatil ada fil hadis an-nabawi wa hiya anna qawla as-sahabi kunna naf'al kadha sarihun fi raf'il qawl. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa ucapan para sahabat kunna naf'al kada, kami berbuat begini, maka itu menunjukkan bahwa itu marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda ketika disandarkan kepada seorang sahabat. Ya. Ibnu Umar begini, Ibnu Abbas begini, Aisyah begini. Maka tidak dihukumi marfu. Ya. Wa anhu 977. Dan darinya, maksudnya dari Ibnu Umar, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قافل من الحج أو العمرة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau pulang dari haji atau umrah. Berapa kali beliau pulang dari haji? Berapa kali? Sekali. Kan seumur hidup beliau baru sekali berhaji. Ya. Disebut haji pertama apa haji terakhir? Haji terakhir, bukan haji pertama. Haji apa istilahnya? Haji wada, haji terakhir, haji perpisahan sekaligus haji pertama. Karena pertama kali beliau melakukan haji yaitu haji sampai selesai. Sebelum itu kan pernah beliau tapi enggak sampai selesai. Dihalang-halangi oleh Abu Sufyan. Yang berlanjut dengan bayatul ridwan. Ya kan? Adapun umroh beberapa kali. 2 atau 3 kali ya. Umroh. Yang sekali tentu umroh berikut haji. Karena umroh masuk ke dalam haji, seperti ini, kata Nabi sambil menganyam tangannya sampai hari kiamat. Artinya apa? Tidak mungkin melakukan ibadah haji tanpa umrah. Enggak mungkin. Kalau umrah tanpa haji mungkin apa tidak? Mungkin. Kalau haji tanpa umrah tidak mungkin. Ya. Hanya ada kalanya umrah dulu baru haji. Namanya haji tamattu. Ini yang paling nikmat, maka disebut tamattu, nikmat. Dan yang paling disukai oleh Nabi. Tapi Nabi tidak melakukan karena beliau membawa hewan kurban. Ada kalanya haji dulu baru umrah. Disebut ifrad. Ada kalanya berbarengan. Sekaligus haji, sekaligus umrah. Disebut haji qiran. Ya, ada tiga macam. Berselisih para ulama mana yang paling afdal, yang paling rajih insyaallah taala tamattu. Karena apa? Karena Nabi mengucapkan seandainya aku tidak membawa hewan kurban, aku akan bertamattu. Berarti beliau pun ingin berhaji tamattu. Tapi tidak beliau lakukan karena beliau terlanjur membawa hewan kurban. Ya. Kan salah satu ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang ringan, yang nikmat. Itu yang paling disukai. Ya. Yang berat Allah enggak suka. Kita sholat sambil keberatan, kita puasa, kita umroh, kita haji sambil berkeberatan, berdarah-darah, oh menderita sekali, Allah gak suka. Allah gak suka. Ya. Kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan aini. Setiap kali beliau pulang dari haji atau umroh, tentu ini bukan pembatas, artinya kapanpun. Saat beliau berjalan mendaki, menanjak di Thaniyah atau di Fadfad, Fadfad itu jalan menanjak sekaligus terjal. Sudah menanjak, oh jalannya tidak bagus, tidak mulus. Kabbara thalathan, maka beliau bertakbir tiga kali. Bertakbir tiga kali. Tsumma qala, setelah bertakbir tiga kali beliau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Wahdahu la syarika. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kerajaan milik Dia. Walahul hamdu, segala pujian milik Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa terhadap segala sesuatu. Ayibu, taibu, abidu, sajidu li rabbina habidu. Inilah kami orang-orang yang kembali, yang bertaubat, yang menyembah, yang sujud kepada Rabb kami dan memujinya. Shadaqallahu wa'dah. Allah membenarkan janjinya. Allah tidak pernah ingkar janji. Wa nasara 'abdahu, Allah pasti akan menolong hamba-Nya. Wa hazama al-ahzaba wahdahu, Allah menghancurkan ahzab. Ahzab jamak dari hizb. Apa hizb? Kelompok, golongan. Berarti ahzab kelompok-kelompok, golongan-golongan yang bersekutu menyerang kaum muslimin sepanjang zaman ada. Zaman Nabi ada, zaman Abu Bakar ada, zaman Umar ada. Hari ini kita saksikan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan kaum muslimin. Ya, yang dari barat, yang dari timur, yang dari utara, yang dari selatan. Nah, kita yakin berdasarkan sabda Nabi, wa hazzamal ahzaba wahda. Allah lah yang akan menghancurkan ahzab itu. Musuh yang bersekutu. Wahdah seorang diri. Sendirian. Allah tidak butuh teman untuk menghancurkan siapapun. Ya. muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tiga fawaid dari hadis ini. Yang pertama, takbirul musafiri ala thanaya wa syarafi wal jibal yakunu thalatha marrat. Takbir seorang musafir ketika berjalan menanjak gunung, bukit dan lain-lain itu tiga kali, cukup tiga kali. Begitu pula tasbih. Yang kedua, ar-ruju'u minas safar nikmatun yang bagi syukurullahi 'alaiha. Pulang dari safar adalah apa kemarin? Pulang dari safar adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat. Berapa banyak orang yang safar, apalagi perang, dan tidak pulang. Istilahnya pulang tinggal nama. Dan itu banyak. Ya. Berangkat disaksikan oleh keluarganya, tetangganya, dan tidak pulang. Maka jika kita pulang kembali ke rumah, ini sebuah nikmat, wajib kita syukuri. Dan biasanya ada rasa senang. Jangankan sampai rumah, melihat kita masuk gerbang kota, ada rasa senang. Setelah seminggu kita tidak pulang, sebulan tidak pulang, ada rasa senang. Maka wajib kita bersyukur. Dengan apa? Ucapan tadi, bi'idhari hamlihi wa ta'zimihi wa takbirihi wa tanzihihi wa idhari dhillati wal maskanati ilaihi. Dengan menampakkan pujian kita, meninggikan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, dan merendahkan diri kita dengan mengatakan ayibu, taibun, abidun, sajidun. Sajidun ini tambahan dari riwayat sebelumnya. Dan yang menambah ini perawi siqah, lihat muttafaqun alaih. Maka faedahnya ziyadatu siqah makbulah. Tambahan dari perawi siqah harus diterima. Bukan bertentangan, tidak. Riwayat ini sahih tanpa sajidun. Kenapa di sini ada sajidu? Berarti ini bertentangan, keliru, tidak bertentangan. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang mengatakan di beberapa hadis tidak ada takrikul usbu. Tidak ada kalimat Rasulullah menggerak-gerakkan jari. Sementara di riwayat Wa'il bin Hujair menggerak-gerakkan jari. Berarti bertentangan? Tidak. Dua-duanya sahih. Maka masuk kaidah ziyadatu siqah maqbulah. Tambahan berita dari perawi siqah harus diterima. Maka riwayat Wa'il bin Hujair, walaupun satu-satunya yang mengatakan Rasulullah menggerak-gerakkan jari, itu tidak bertentangan dengan riwayat Nabi tidak menggerak-gerakkan jari. Tidak ada riwayat seperti itu. Tidak bertentangan, tapi tambahan. Ya. Bertentangan itu yang mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, kata Bilal. Sementara kata Fudail bin Abbas mengatakan Rasul tidak pernah sholat di dalam Ka'bah. Nah, ini baru bertentangan. Ya. Adapun tambahan tidak bertentangan. Ketika seorang sahabat mengatakan Rasul ketika at-tahiyat menunjuk dengan jari telunjuk, titik. Nah, ada sahabat lagi yang meriwayatkan Rasulullah ketika at-tahiyat menunjuk dengan jari telunjuk dan digerak-gerakkannya. Bertentangan apa tidak? Tidak. Tidak. Tapi apa tadi? Dua-duanya sahih, ya. Dua-duanya sahih. Seperti Bilal dan Fudail bin Abbas tadi, dua-duanya sahih. Nah, itu bertentangan. Gitu. Harus dipakai salah satu, dibuang salah satu. Karena kan gak mungkin dijawab. Yang satu mengatakan Rasul pernah sholat di dalam Ka'bah, yang satu mengatakan Rasulullah belum pernah sholat di dalam Ka'bah. Mana mungkin dua-duanya dipakai? Ya, maka harus dipakai salah satu. Berbeda dengan ini, dipakai dua-duanya dengan cara yaitu tadi, tambahan. Tambahan harus diterima. Berarti riwayat ini lebih lengkap dari ini. Begitu juga apa yang terdapat dalam 977 ini. Ketika ada tambahan sajidun, itulah yang lebih lengkap. Yang kemarin tanpa sajidun berarti kurang lengkap. Walaupun dua-duanya sahih. Yang terakhir, yang bagi 'alal 'abdi ay yujaddid al ahda daiman 'ala at-ta'ati wal 'ibadati wat tawbah. Wajib bagi seorang hamba untuk memperbaharui al-ahad, ahad janji di hadapan Allah dan tidak perlu di hadapan manusia. Seperti baiat-baiat tarekat sufiyah. Ya Syekh, ya guru, aku berbaiat di hadapanmu, aku tidak akan meninggalkan sholat lima waktu, atau akan selalu sholat berjamaah. Perlukah janji-janji seperti ini? Jawab, tidak perlu. Tidak perlu. Kecuali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi, iya. Aku berbaiat di hadapan engkau ya Rasul untuk tidak berzina, untuk tidak mengubur bayi hidup-hidup, untuk tidak begini, untuk selalu sholat dan seterusnya. Itu terjadi. Baiat-baiat seperti itu. Bagaimana? Di zaman sahabat, di zaman Abu Bakar, enggak ada riwayat. Para tabi'in membaiat Abu Bakar, ya khalifatul Rasul, kami membaiat engkau bahwa kami tidak akan berzina, bahwa kami tidak akan mencuri, kami akan selalu sholat. Enggak ada riwayat. Begitu juga Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama memahami berjanji setia, berbaiat untuk selalu sholat, untuk selalu puasa, untuk tidak berzina, untuk tidak berjudi, itu khusus di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh sebagian tarekat-tarekat sufiyah ini menyalahi dalil. Karena tidak mengikuti sunnah para sahabat. Ya, khususiat Nabi tidak boleh diikuti. Kemudian baiat yang sifatnya pemimpin spiritual ini pun bidang, sebagaimana baiatnya firqah-firqah dolal hari ini. Hampir firqah-firqah yang ada di muka bumi ini berbaiat kepada pemimpin tertinggi, mengakui bahwa dia sebagai pemimpin tertinggi atau khalifah atau amirul mukminin atau apalah namanya. Ini pun bid'ah. Apa yang tidak bid'ah? Berbaiat, berjanji setia, bertekad untuk taat kepada seorang pemimpin, seorang presiden. Nah, itu yang tidak bid'ah. Seperti presiden kita ini sudah jadi presiden, apapun caranya, mau cara demokrasi, mau cara kudeta, mau cara apapun, bukan urusan kita. Ketika sudah jadi presiden, maka kita berbaiat, artinya kita siap taat kepada beliau. Apapun yang beliau perintahkan kepada kita, aturan-aturan yang beliau wajibkan kepada kita, wajib kita jalani. Dan jangan pernah ada cacian, makian, hinaan, haram. Ya, wajib kita tahan mulut kita. Apalagi di depan umum, di mimbar, di televisi, di radio. Ya, itu baiat yang hak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang berkata di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, inni uridu an usafir." "Ya Rasul, aku akan pergi safar." "Fa ausini." "Mohon berikan wasiat kepadaku." Salah satu sunnah adalah minta wasiat, minta nasihat kepada orang alim. "Ya Syekh, ya Fulan, saya akan berangkat, barangkali ada nasihat buat saya." Nah, lalu ucapkan apa yang kita tahu. Gitu. Kita tahu dia ini subuh sering kesiangan, misalnya. Kita tahu. Ah, itu ucapkan. Mana dalil? Nanti akan kita lihat. Ya. Nabi pernah diminta nasihat, Nabi mengulang-ulang nasihatnya dengan nasihat yang sama. Apa? Masih ingat? Diulang-ulang. Apa? La taqto. La taqto. La taqto. La taqto. La taqto. Faraddada mirara. Diulang-ulang berkali-kali, entah berapa puluh, berapa belas kali. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Diulang-ulang. Sia-siakah ucapan Nabi? Tentu tidak. Kenapa Nabi enggak bahas sholat, enggak bahas puasa, enggak bahas tundukkan pandangan, orang ini mau berhadapan dengan fitnah? Kenapa yang diulang oleh Nabi, jangan marah, jangan marah? Jawabnya, karena Nabi tahu siapa dia. Nabi tahu siapa dia, orangnya pemarah, temperamen, gampang emosi. Salah sedikit, marah, emosi. Nabi tahu, maka diulang-ulang oleh Nabi. La taqtub, la taqtub, la taqtub. Ah, ini nasihat. Dari sini keluar hukum bahwa pemberi nasihat disunahkan mengenal siapa yang akan dinasihati. Maka jika kita minta nasihat kepada orang yang tidak kenal, walaupun dia alim, syekh, ya enggak tepat. Enggak tepat. Sehari datang kemari, "Ya Syekh, tolong nasihatin saya." Nah, ini yang gak tepat. Paling ya secara umum, karena beliau gak kenal siapa kita. Teman dekat, gurunya yang sering ketemu, bergaul, gitu. "Ya Rasulullah, saya akan berangkat safar, mohon berikan nasihat kepadaku." Apa jawab Nabi? "Alaika bitaqwallah." Umum ini. Hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah. Ini umum. Baru khusus. "Wattakbiri ala kulli syaraf." Dan hendaklah engkau bertakbir setiap kali jalan menanjak. Berarti Nabi tahu orang ini belum faham. Orang ini belum faham sunnah ketika berjalan menanjak. Ini kan tentu banyak yang lebih besar dari ini. Tentang menjaga pandangan, tentang menjauhkan diri dari zina, tentang birrul walidain dan lain-lain. Yang lebih besar dari ini tentu banyak, tapi tidak disebutkan oleh Nabi. Karena apa? Karena beliau faham orang ini belum faham masalah ini. Ya. "Falamma walla rajul." Ketika laki-laki tadi berpaling, meninggalkan Nabi, berangkat safar, Nabi berdoa. Nabi mendoakan laki-laki. "Allahumma tawwi lahul bu'da wa hawwin 'alayhi as-safar." Ya Allah, dekatkan yang jauh. Dekatkan, kalimatnya lipatkan. Yang 100 km menjadi 90 km, menjadi 80 km, kan dilipat. Dekatkan yang jauh. "Wahawin 'alaihi safar." Mudahkan dia ketika safar. Apakah laki-laki tadi mendengar doa Nabi? Mendengar apa tidak? Tidak. sudah berpaling kan, sudah pergi. Nah, ini salah satu sunnah dalam mendoakan orang lain. Jangan sampai terdengar, diketahui oleh yang kita doakan. Itu lebih baik, lebih makbul. Antum sakit sudah berbulan-bulan, tidak bisa bangun, saya doakan antum tanpa sepengetahuan antum, itu lebih baik daripada di hadapan. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Habis sisa, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.